السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونسأل الله علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع. Jamaah sekalian, marilah kita membuka majlis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna dan bisa kita amalkan. Dan minta pertolongan kepada Allah agar kita bisa istiqomah sebagaimana yang dinasihati Al-Imam Ibn Mubarak, dawi min dars fala tufarikuhu fa innal ilma bid darsi qama wartafa'a. Rutinkan kajian dan jangan pernah berpisah dengannya, karena ilmu itu hanya akan berdiri kokoh dan tumbuh dengan kajian rutin. Itu yang gak boleh kita lupa, dan itu nasihat para ulama kita. Dan Nabi SAW bersabda, ahabbul amali ilallah adwa muhawa inqal. Amalan yang paling Allah cintai itu yang paling kontinu, paling rutin, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, karena kajian rutin ada kunci perubahan, jemaah. Kajian rutin adalah kunci perubahan. Maka syaitan gak akan ridho. Tapi kekuatan Allah jauh lebih kuat daripada gangguan syaitan. Maka itu juga tugas kita, kembalikan kepada Rabbul Alamin. Sebagaimana kita harus banyak bersyukur, hadirin, karena Allah sudah kasih kita berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat ilmu dan iman. Nikmat ilmu dan iman itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Itu lebih mahal daripada nikmat harta, karena nikmat inilah yang akan membuat seorang hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Surat Al-Mujadil ayat 11 yang sering kita sampaikan juga. Maka marilah kita meminta pertolongan kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, dan kuatkan syahadatain kita. Kuatkan ibadah kita dan jaga diri dari kesyirikan. Dan dalam beribadah ikutilah tuntunan Rasulullah SAW. Dan terakhir, marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyidina Muhammadin SAW, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita kembali dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita kembali dengan Riyadhus Shalihin. Dan kemarin kita sudah bahas ayat yang sangat familiar, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun sebesar zarrah, partikel terkecil, maka ia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Dia akan melihat pahalanya di sisi Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, memberikan reward, memberikan pahala sekecil apapun amal soleh kita. Beda sama manusia. Manusia itu jangankan sekecil apapun, kita lakukan hal besar buat dia, dia lupa tuh. Dia lupa. Itu manusia. Dia lupa. Masih ingat sabda Nabi SAW tentang wanita yang akan masuk neraka? Kata Nabi SAW, yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Ya kufur kepada suami dan kufur pada kebaikan. Maksudnya apa? Tapi katakan jika salah seorang dari kalian berbuat baik sama istri yang seperti itu, gak semua istri ya ibu-ibu, tenang aja, tapi istri yang seperti itu sepanjang waktu ad-dahro, sepanjang waktu dibuat baik, buat baik, buat baik, tiba-tiba istrinya melihat sesuatu yang tidak, gak serak, istrinya ngerasa sesuatu yang gak dia sukai, lalu istrinya mengatakan suamiku itu gak pernah melakukan kebaikan sama sekali, lam ya'mal khairan qat, dia gak pernah buat kebaikan. Mereka sepanjang masa, sepanjang waktu berbuat baik, begitu jatuh, itu mungkin bisa jadi bukan jatuh, tapi istrinya gak suka aja, itu bisa tuh mengatakan gak ada kebaikannya. Tapi lagi-lagi tenang, ibu-ibu sekalian, gak semua wanita demikian. Banyak sekali istri-istri soleh yang bersyukur. Tapi itu yang diingatkan Nabi SAW. Jadi ya manusia begitu. Makanya kan waqalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur, yang tahu berterima kasih. Makanya jemaskan, jangan berbuat baik itu lalu berharap sama manusia. Jangan kita berbuat baik berharap pujian manusia, ganjaran dari manusia. Penghargaan dari manusia. Kadang tahu berterima kasih sedikit. Kalau beramal saleh itu berharaplah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Enak kita. Enak. Makanya ada kasus-kasus seperti kemarin kan, ya apa, ya ngeblok lahannya agar gak bisa jadi akses. Terus saya pas saya, kan kita bahas kajian ya, salah satu temen tuh ketemu duha kemarin. Terus beliau pas ketemu bilang, iya tuh Ana tuh punya tetangga kayak gitu juga tuh, Ustaz. Tutup akses, tutup lahan yang merupakan akses warga karena merasa gak dihargai gitu. Jadi kita kerjanya sakit hati terus ya, Ma, kalau berharap penghargaan, balasan, sanjungan dari manusia. Belum lagi kalau itu ibadah yang jatuh ke dalam kesyirikan kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi kalau kita berharap sama Allah, enak. Sekecil atom pun yarah, kata Allah, Anda akan lihat. Enak. Kecil atom, ada. Allah kasih. Allah akan kasih. Makanya hadirin Allah muliakan, ikhlaslah, ikhlaslah, dan ikhlaslah. Dan itu membuat kita semangat kan. Oh, sekecil ini dapat ya? Dapat dong. Ayo deh. Kalau kita, aduh, bro ngapain lo sedekah 1,000, yang diterima lo itu yang 1 juta. Udah lepas kita. Ya, gak diterima ya. Ya kekecilan. Ya kalau kok gak sedekah hidupnya cuma tinggal 500, ngomong-ngomong pecahan 500 masih masih ada nggak sih? Masih. Ketahuan nggak punya pecahan 500. Punyanya 100 maksudnya. 100 rupiah jadi agak bingung kalau 500. Khawatir kurang, kurang apa? Tolong kan, jangankan 500. 50 kalau ada pecahannya khairan yarah. Anda akan lihat pahalanya. Makanya hadirin Allah muliakan, beramalah dan ikhlas dalam beramal. Dan jangan mengharapkan respon dari manusia, ganjaran dari manusia. Oh, enggak. Dulu para ulama dalam bicara ya mengatakan alqi kalimataka wamshi. Sampaikan yang perlu Anda sampaikan, habis itu jalan aja udah. Itu kata para ulama. Sampaikan yang perlu Anda sampaikan, habis itu jalan. Jangan nunggu direspon, nunggu dipuji, gimana? Dapat komplimen enggak? Dapat pujian enggak? Enggak, sampaikan, jalan deh. Sampaikan jalan. Itu para ulama nasihat kita. Wakul kalimat takwamshi atau wakul kalimat takwamshi. Terus juga sebagian ulama mengatakan kalau Anda berbuat baik, ambil memorinya lalu buang ke laut tuh, itu lupain. Itu maksudnya lupain, lupain lu pernah berbuat baik sama orang. Itu kita ingat terus, tapi khilaf kita lupa kita, subhanallah. Itu hal yang perlu kita capkan. Jadi hadirin Allah muliakan, subhanahu wa ta'ala. Nah selanjutnya kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya. Hadirin Allah muliakan, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Nawawi membawakan surat Al-Muzammil ayat 20, penggalannya lebih tepat. Beliau bawakan surat Al-Muzammil ayat 20 sebagai penutup rangkaian ayat-ayat dalam bab mujahadah. Sebelum kita masuk ke rangkaian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayat ini sangat bermanfaat. Mari kita simak atau saksikan surat Al-Muzammil ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin, beliau rahimahullah menyatakan bahwa Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa 'azama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim." Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, dan apapun yang kalian perbuat dari berbagai macam kebaikan untuk diri kalian di anfusikum, niscaya kalian memperoleh balasannya di sisi Allah. Sesungguhnya kalian memperoleh balasannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, dan enggak berhenti sampai di sana. Huwa khaira wa a'zama ajra. Itu balasan itu jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Jauh lebih baik dan jauh lebih besar. Jadi balasannya gak sama gitu loh. Balasannya beda nih, gak sama. Balasannya berbeda. Lalu selanjutnya wastagfirullah. Lalu Allah perintahkan kita untuk beristighfar, wastagfirullah. Beristighfarlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sekali lagi, apa yang kalian lakukan, untuk diri kalian, dari berbagai macam kebaikan, maka kalian akan mendapatkan pahalanya a'zam dan lebih baik. Hadirin Allah muliakan, kalau kita disuruh beristighfar, karena Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang Allah muliakan, kita masuk ke pelajaran dari hadis ini. Allah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan dari berbagai macam kebaikan, apapun yang kita lakukan dari berbagai macam kebaikan, untuk diri kita, untuk diri kita, kata Ibnu Katsir, di dunia maka kita akan mendapatkan pahalanya di akhirat dan di sisi Allah jauh lebih besar. Dan jauh lebih agung. Makanya kata Imam Ibnu Katsir, jami'u ma tuqaddimuhu baina aydikum fahuwa khairul lakum hasil, wa khairu mimma abqaitumuhu li anfusikum fid dunya. Apapun yang kalian lakukan dari apapun yang kalian lakukan di hadapan kalian, fahuwa khairul lakum hasil, maka itu lebih baik untuk kalian. Artinya hasilnya pasti akan lebih baik untuk kalian, pasti baik untuk kalian. Dan itu lebih baik juga buat, atau itu juga lebih baik dibanding, mohon maaf, dibanding apa yang kalian tinggalkan untuk dari kalian di dunia. Jadi yang kita lakukan untuk diri kita itu pasti dapat hasilnya, dan hasilnya lebih bagus. dan lebih bagus daripada apa yang kita tinggalkan untuk diri kita di dunia. Jelas gak? Jadi intinya kebaikan itu kita akan dapatkan. Kita akan dapatkan. Dan panennya tersebut pasti lebih baik dari effort yang kita lakukan, dari usaha yang kita lakukan. Hasilnya pasti lebih baik. Hasilnya pasti jauh yang lebih baik. Dan pahalanya itu lebih baik daripada kebaikan yang kita upayakan untuk diri kita di dunia. Makanya kan Ibnu Katsir membawakan hadis ketika Rasulullah SAW dalam hadis tersebut bertanya, ayyukum maluhu ahabu ilahi min mal warithihi, siapa di antara kalian yang hartanya lebih ia cintai dibanding harta ahli warisnya? Jadi siapa di antara kalian yang hartanya lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya? Qalu ya Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabbu ilaihi min mali warithihi. Ya Rasulullah, tidak ada seorang pun dari kita kecuali hartanya lebih ia cintai daripada harta ahli warisnya. Jadi siapa di antara kalian yang lebih sayang sama hartanya dibanding harta ahli waris? Lalu dijawab, semua kita lebih sayang sama hartanya daripada harta ahli warisnya. Lalu kata Nabi, i'lamu ma taqulun. Eh, ketahui apa yang kalian ucapkan. Eh, kalian ngerti kan? Qalu ma na'lam illa dzalik ya Rasulullah. Iya, yang kita paham cuma konsep yang kita paham ya ini gitu loh. Jadi kalian ngerti nggak siapa yang kalian ucapkan? Ya, yang kita ngerti ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, inna mamalu ahadikum ma quddim wa mal warithi ma ukhir. Oke, kalau kalian benar-benar apa, kalau kalian benar-benar mencintai harta kalian dibanding harta ahli waris kalian, maka camkan baik-baik harta kalian yang sebenarnya itu yang kalian keluarkan sebelum kalian wafat. Dan harta ahli waris itu yang kalian simpen-simpen, tahan-tahan dan sebagainya, dan akhirnya meninggal, dan pas pada saat meninggal jadi harta ahli waris. Jadi harta ahli waris. Jadi harta ahli waris. Jadi harta kita semua yang kita keluarin. Harta kita yang sebenarnya adalah yang kita keluarkan. Mumpung masih hidup. Gitu. Pas itu kita keluarin untuk infak, untuk sedekah, untuk bantu orang, untuk nafkah, untuk apa semua dikeluarin. Adapun kalau kita tahan, kita simpan, kita tabung, itu bukan harta kita. Itu nanti jadi harta ahli waris. Iya kan? Nah, harta kita yang kita keluarkan itu jauh lebih baik pahalanya, jauh lebih tinggi nanti daripada harta yang kita simpan-simpan. Karena kan yang kita keluarkan dikali 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan harta yang kita simpan-simpan, kita simpan nih, terus kita putar lagi. Keuntungan bisnis berapa sih? Keuntungan bisnis berapa sekarang rata-rata? Kan parameter ngukur bisnis itu worth it atau enggak apa sih? Di atas deposito kan ya? Masih kayak gitu parameternya. Ya, deposito berapa sekarang? Paling 7%. Iya, 7%. Jadi yang kita tahan-tahan itu terus kita putar itu paling 7%, 10%. 10% bagus ya bisnisnya. Bagus 10%. 20%? Ini iyalah gimana sih? Ah, kita belum sarapan jadi begini pertanyaannya. Tapi yang kita keluarkan itu 10 kali lipat, bukan 10% loh. 10 kali lipat kan. Itu minimum 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Bukan 10%, 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Subhanallah. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama apa? Salah seorang sahabat mau ada barang yang mau dijual. Terus dia mau kasih diskon 50%. 50%, terus calon pembelinya nawar, jangan 50% dong, 70% diskonnya. Terus saya nanya sama beliau, kalau 70% masih untung gak? Masih. Bayangkan diskon 70% kita masih untung. Diskon 70% itu masih untung, itu dunia tuh. Diskonnya 70% dia masih untung. Tapi kalau masih untung, dijual aja. Apalagi kondisi begini. Nah, akhirat itu gak pakai diskon. Kan gak ada diskon. Justru minimum 10 kali lipat. Gak pakai diskon. Minimum 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jadi jumplang banget ya hitung-hitungan dunia sama hitung-hitungan akhirat. Makanya apapun yang kita kasih itu pasti baiknya kembali ke diri kita. Makanya kan surat Al-Isra ayat 7, apa kata Allah? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kalian, bukan buat siapa-siapa. Wa in asatum falaha, dan kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kalian, bukan yang lain. Kan kita sering gitu, jadi gue harus minta maaf sama dia. Ya gak harus. Tapi kalau lu minta maaf, lu yang untung. Gue pengen beri pelajaran buat dia tuh. Ya kalau lu lakuin itu kan keburukan ya, nanti akan kembali ke diri kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang harus kita camkan. Perbuatan baik apapun itu baliknya diri kita. Dan Allah ganti, Allah kasih jauh lebih besar daripada effort kita, jauh lebih besar daripada usaha kita. Kan kita bertahan untuk hijrah kayak capek banget, aduh badan remuk-remuk, pegel-pegel. Huwa khairu wa a'zama ajra. Jauh lebih besar. Dan jauh lebih besar daripada kebaikan yang kita tinggalkan untuk dunia kita atau di dunia. Seperti tadi, itu jamaah jauh lebih besar. Dan hakikat yang punya kita itu yang kita keluarkan, bukan yang kita simpan. Harta kita itu yang kita keluarkan, yang milik kita itu yang kita keluarkan, bukan yang kita tahan. Enggak, yang kita keluarkan itu uang kita tuh. Dan itu jauh lebih besar daripada yang kita simpan-simpan. Semua kembali ke diri kita. Jadi semua kebaikan itu kembali ke diri kita, sekecil apapun. Dan jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada yang kita tahan atau yang kita sisakan buat diri kita di dunia. Makanya ini membuat para ulama tuh kalau berbuat baik semangat gitu loh, nggak hitung-hitungan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam sebuah riwayat sebagaimana dibawakan Imam Qurtubi, itu pernah mengambil his itu kurma dengan susu tamrun bilaban. Lalu datang orang miskin, fa akhadahu wa dafa ilaih. Lalu dia ambil kurma dengan susu tadi, lalu dikasih ke orang miskin itu. Faqala ba'du ma yadri hadzal miskin, ma hadza. Hadirin Allah muliakan. Lalu ada sebagian orang bilang, kenapa kasih yang itu? Itu orang miskin tuh gak ngerti apa yang kau kasih Umar. Dia kasih yang lebih jelek aja. Orang miskin tuh gak bisa bedain mana yang bagus, mana yang ini. Jadi kasih yang jeleknya mbak, senang gitu. Atau gak usah, bukan jelek lah, di grade di bawahnya aja senang. Dan gak bisa bedain. Jadi kenapa kasih yang itu? Orang miskin tuh, orang miskin ini itu gak ngerti betapa bagusnya barang yang, atau betapa bagusnya sesuatu yang kau kasih. Dia gak ngerti, kita bisa kasih yang lain. Dan dia tetap senang, kan orang miskin senang aja. Tetap senang, mungkin senangnya sama. Pernah gak sih kita kasih barang gitu? Kita kasih barang yang bagus banget. Kalaupun kita kasih barang di bawah itu, dia tetap senangnya sama gitu. Karena dia gak tahu barang. Pernah kasih kayak gitu? Terus nyesel gak? Tau gitu kenapa ngaku kasih yang lebih murah aja gitu. Dia juga senangnya sama, kecuali kalau senangnya beda ya. Dia senangnya sama, karena dia gak ngerti barang. Kita kalau misalnya barang harganya 10 juta, di benak dia nih barang harganya cuma 200 ribu. Jadi senangnya gitu, senang. Padahal ini 10 juta nih. Nah, itu ditanya, kenapa kasih yang itu ya Umar? Apa jawab Umar? Catat baik-baik, ini luar biasa. Kata beliau, lakin rabbul miskin yadrima huwa. Ya. Ini orang miskin gak ngerti. Tapi Rabbnya ngerti. Allahu Akbar. Rabbnya ngerti. Rabbnya tahu. Kita kasih barang harganya 1 juta, sama kita kasih barang harga 10 juta, Rabbnya tahu. Rabbnya orang miskin itu, Rabbnya saya, Rabbnya kita semua, itu tahu barang. Tahu korma. Wih, masya Allah ya. Memang beda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Oke, dia gak ngerti, tapi Rabbnya kan ngerti. Rabbnya ngerti. Kita ini berinteraksi sama Rabbul Alamin. وكأنه تأول وما تقدم لأنفسه من خير تجده عند الله وخير. Dari sikap ini Umar itu ingin apa, ingin menjelaskan sebuah tafsir dalam ayat ini. وما تقدم لأنفسه, apapun yang kalian berikan untuk diri kalian dari kebaikan, maka kalian akan melihat di sisi Allah jauh lebih bagus, jauh lebih besar. Jadi lo jauh lebih bagus, jauh lebih besar dari yang kalian tinggalkan. Dari yang kalian tahan-tahan. Dari yang kalian tahan-tahan. wa minasyuhwat taksir, dari sifat pelit dan seterusnya, itu lebih bagus. Jadi jangan pelit-pelit gitu maksudnya. Udah kasih-kasih aja, kita akan dapat jauh lebih besar nanti, jauh lebih besar. Jadi asiknya, orang miskinnya gak ngerti, kita kasih yang dibawa aja. Iya, orang miskin gak ngerti, tapi Rabbnya ngerti. Itu pelajaran tauhid ya, langsung tuh. Ini tauhid real, bukan pakai teori-teori lagi. Allah tahu. Lihat bagaimana kalau orang tuh berinteraksi dengan Rabbul Alamin ketika berbuat baik, ketika orang mengharapkan wajah Allah. Kan gitu. Dia gak tahu, tapi Rabbnya tahu. Nanti pahalanya beda. Itu jamaah sekalian. Jadi apapun yang diberikan, seseorang akan melihat ganjarannya di sini jauh lebih besar daripada kebaikan di dunia, daripada yang ia tahan. Makanya sekali lagi, jangan kasih sisa buat Allah. Jangan kasih sisa. Jangan kasih yang udah setengah-setengah. Oh, lebih bagus kok. Khairu wa a'zama ajra. Hadirin Allah muliakan, lalu selanjutnya perintah untuk beristighfar, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan ini menarik karena perintah beristighfar setelah pembahasan tentang beramal, pembahasan tentang beramal. Kata Al-Imam As-Sa'di, ada faedah besar, ada pelajaran besar. Perintah beristighfar setelah pembahasan tentang beramal, itu menunjukkan bahwa seorang hamba itu bisa dipastikan tidak maksimal ketika beramal. Banyak kekurangan ketika beramal. Ada aja kekurangannya ketika beramal. Ada aja kesalahan. Makanya untuk menutupinya, Allah minta kita beristighfar setelah beramal. Ini menarik. Makanya kalimat pertama yang kita ucapkan setelah sholat fardu apa jemaah? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalimat atau zikir yang hendaknya diperbanyak seorang hamba sebelum masuk waktu subuh, di saat waktu sahur, itu apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, istighfar. Jadi setelah qiyamul lail, setelah tahajud, kita kan disuruh perbanyak istighfar di waktu sahur. Kita disuruh perbanyak istighfar di waktu sahur. Padahal sebelumnya itu tahajud, bukan clubbing, bukan, tahajud qiyamul lail, tapi istighfar. Karena banyak juga manusia jemaah. Sehebat apapun kita, pasti banyak kesalahan dalam beramal, pasti banyak khilaf. Makanya orang yang bertakwa, yang tahu hakikat dirinya, itu gak pernah sombong gara-gara amal soleh yang dia lakukan. gak pernah merasa diri besar, gak pernah merasa diri senior, karena dia tahu diri. Oke, kayak saya beribadah, emangnya kita khusyuk 100% ibadah kita? Salat subuh tadi, coba evaluasi, berapa persen kekhusyuan kita? Emangnya kita maksimal? Kita ngaji Redu Solihin nih, berapa persen diamalin? Udah berapa persen kita amalkan? Makanya kan kita ngaji nih, khusyuknya berapa persen? Makanya doa kafaratul majelis apa? Ini habis ngaji, habis talabul ilm, habis mengkaji ayat dan hadir, penutupannya baca apa? Astaghfiruka wa atubu ilaih. Istighfar dan taubat sama Allah. Padahal majelis ilmu bukan majelis gibah, bukan majelis fitnah, majelis ilmu. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Nah pertanyaannya, ketika kita selesai kajian lalu baca doa kafaratul majelis, benar-benar diresapi gak tuh? Sehingga kita tahu diri, sehingga semakin belajar semakin merasa diri banyak kekurangan, bukan semakin belajar semakin merasa senior, merasa diri pihak yang hijrahnya udah lama, udah ngerti. Enggak. Berarti Anda baca kafaratul majlis, bacanya di lisan, bukan diresapi dengan hati. Kalau orang resapi hati, tahu dia sadar, ya saya banyak dosa. Orang yang sombong dengan sholatnya tuh, tanya, baca istighfar gak setelah sholat? Ya baca dong, itu kan sunnah Nabi. Anda bacanya dengan lisan, gak ada resapi. Kalau kita resapi, kita akan tahu diri. Setiap habis sholat, semakin tahu diri. Setiap habis sholat, semakin tahu diri. Memang kita banyak kekurangan, kita banyak khilaf. Itu hal yang perlu kita jawabkan. Makanya wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah setelah amal soleh. Inna Allah ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala alami sawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim berada dalam penjagaan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya bagaimana kita bisa tahu kita sudah bersungguh-sungguh beramal soleh sedangkan kita sedang merasa sudah berusaha total. Jazakallahu khair barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kita buat simpel aja ya jemaah. Secara umum, apa yang manusia rasa sudah maksimal dan total, itu sejatinya belum maksimal dan total. Gitu aja. Secara umum ya. Yang orang rasa dia udah total, sejatinya belum total. Kenapa? Karena manusia itu Allah firmankan dalam surat Al-Ahzab 72, dzuluman jahula. Ayat yang suka kita bahas itu Al-Ahzab 72 di akhir ayatnya, zoluman, manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh. Nah, pihak yang sifatnya sangat zolim dan sangat bodoh, kalau menyimpulkan sesuatu, kayaknya saya udah maksimal nih. Kira-kira benar tuh udah maksimal? Enggak. Secara umum ya, kita nggak mengatakan semua pihak. Secara umum. Dan itu kejadian. Dan kita harus akuin lah. Iya sih, ternyata belum maksimal ya. Belum. Jadi yang cepat-cepat menyatakan udah maksimal. Jadi cepat-cepat mengatakan udah maksimal. Itu penyakit kita seringkali, jemaah sekalian. Penyakit kita. Makanya kan, contoh-contoh, misalnya nih, misalnya kita berusaha menghafalkan surat pendek atau menghafalkan doa. Misalnya doa istikharah. Atau doa mau tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wajhtu wajhi ilaik. Atau istikharah lah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, dan seterusnya. Banyak orang kesulitan. Atau surat pendek, surat juz 30. Surat pendek, contoh surat pendek apa? Surat pendek Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin. Nah, itu kan itu panjang ya. Ya dibanding Al-Baqarah kan pendek gitu. Pendek kan relatif. Al-Mutaffifin itu bukannya itu surat gak selesai-selesai Pak Ustadz. Kok gak selesai-selesai itu loh? Ini cuma satu lembar lebih di, satu halaman lebih ya. Halaman lebih. Nah, tapi berat ya Al-Mutaffifin, kira-kira berat ya. Sebagian kita masih, itu Al-Mutaffifin itu juz berapa ya? Jadi kita udah bicara berapa detik masih belum. Al-Mutaffifin juz 30. Pernah hafal surat Al-Mutaffifin? Kesulitan atau mudah? Sulit. Dan sampai gak, sudah sampai pada titik belum? Aduh, saya ini udah maksimal tapi kok gak hafal-hafal. Ya makanya contohnya Al-Mutaffifin, jangan kulhu. Kalau kulhu enggak, kita mengambil sisi ininya nih. Kayak ngafal surat Al-Mutaffifin atau misalnya An-Nazi'at, An-Naba. Kayaknya saya udah berusaha, aku ngafal-hafal juga. Ngafalin lupa lagi. Kan gitu ya. Dan sebagian kita enggak ada bakat nih. Udah maksimal tapi tetap lupa. Aku mau alih aktivitas aja deh, gak jadi ngafalin juz 30. Nah, bagi kita yang punya pengalaman seperti ini, atau ngafalin doa yang agak ini ya, istikharah gak hafal-hafal atau yang lain lah, coba simak riwayat berikut ini dari Al-Imam Ahmad bin Furat Abu Mas'ud Ar-Razi. Jadi ada seseorang yang suka lupa gitu. Tapi ini dalam ilmu hadis. Jadi ngafal hadis lupa. Lalu ketika datang ke Al-Imam Ahmad bin Al-Furat, kata beliau, ayyukum yarju fi hifdzil hadis wahid 500 marrah. Siapa di antara kalian yang kalau menghafal sebuah hadis, yang menghafal satu hadis ya, dia ulang-ulang sebanyak 500 kali pengulangan. 500 kali. Itu begitu dengan 500 kali. Ini orang langsung nyeletuk. Wa man yaqwa ala hadza? Siapa orang bisa ngulang satu hadis 500 kali wahai Imam Ahmad? Kata beliau, "Lidzalika la tahfadzun." Itulah sebabnya kalian enggak hafal-hafal. Ngulangnya enggak sampai 500 kali. Jadi simpel aja, salah satu standar udah maksimal maka ngulang 500 kali menurut Imam Ahmad bin al-Furat. Tuh, jadi udah maksimal belum ngafalin surat al-Mutaffifin? Kita baru ngafalin 7 kali tobat-tobatan nasuha, udah tobatnya ada yang ada bakat baru ngulang 7 kali, ada yang baru ngulang 10 kali, baru ngulang belum 500 kali diulang. Sebagian para ulama tuh sampai mengatakan, sebagian ulama seperti Syekh Shalih Utsaimin, minimum kalau ngafalin tuh diulang 20 kali, minimum banget. Minimum 20 kali. Jadi misalnya kita ngafal wailul lil mutaffifin, ulang kali 20 kali ulang. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Terus wailul, baca artinya resapi, wailul lil mutaffifin. Kalau bisa, kata mereka 50 kali pengulangan. Kalau bisa. Syukur-syukur 70 kali pengulangan. Itu para ulama. Jadi jangan dipikir, ah mereka cerdas-cerdas Pak Ustaz. Loh, mereka 70 kali pengulangan. Dan Ahmad bin Furat itu bukan hanya omong kosong, beliau itu ngulang satu hadis 500 kali. Ahmad bin Furat dalam riwayat. Satu hadis 500 kali. Jadi makanya kita nih terlalu cepat buat kesimpulan sudah optimal, belum optimal, belum. Saya ini susah banget bangun, padahal udah pasang beker nggak bangun-bangun juga sebelum subuh. Ini belum maksimal juga kita kan. Padahal istri saya udah berusaha bangunin saya loh, tapi saya kayak orang mati suri gitu. Udah maksimal istri saya bangunin saya, tapi saya gak bangun-bangun. Mungkin karena memang saya udzur kali Pak Ustaz ya, gak sholat tahajud. Emang jujur belum maksimal. Enggak, tapi istri saya udah bangunin saya. Belum maksimal. Udah diguyur belum? Kan belum juga gitu. Padahal kan Nabi kan ceprit apa, percikan air gitu loh, percikan air, guyur percik-percik maksudnya, kita belum maksimal. Jadi ini yang perlu kita coba. Apalagi kita hijrah baru satu tahun dua tahun, mana maksimalnya? Kalau udah maksimal udah stuck sampai situ doang dong, kita nggak berkembang lagi. Jadi belum maksimal tuh ada sisi positifnya juga, sehingga kan kita terus bertumbuh, berkembang dan seterusnya. Ya kayak tinggi badan ya. Kalau udah maksimal udah mentok, udah enggak naik-naik lagi udah. Tapi kalau ini belum maksimal artinya tahun depan masih bisa naik lagi nih tinggi badan nih. Masih oke. Okay. Oh iya. Yeah. Jadi jangan berkecil hati juga, terus asah, asah dan asah walau dalam misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas ilmu-ilmunya Ustaz. Sama-sama wa iyyak. Wa iyyakum. Semoga Allah selalu merahmati dan mengampuni Ustaz beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Seluruh tim kajian beserta keluarga dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Serta selalu memberikan kesiapan kepada kita semua dan menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya ya. Afan Ustaz izin bertanya, adakah tips dan kiat agar kita dapat fokus dan totalitas dalam menjalankan tugas kita sebagai anak, istri, sekaligus ibu? Kadang di awal kita sudah mencoba fokus dan berniat totalitas, tapi kadang-kadang ada hal-hal lain yang mengganggu. Syukran wa jazakallahu khair wa barakallahu fikum Ustaz. Ya. Amalkan hadis Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Terima kasih kepada yang bertanya. Amalkan ucapan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi SAW menyerahkan panji komando kepada Ali bin Abi Thalib, masih ingat nggak di bab sebelumnya? Ini itu penting banget. Kata Nabi SAW, imshi wala taltafit hatta yaftahullahu alaik. Berjalanlah dan jangan menoleh, jangan menoleh. Dan salah satu bentuk menoleh, jangan ngurus urusan orang lain. Jangan urus kotak orang lain, jangan kepo kepada pihak lain, urus diri kita sendiri. Alaikum anfusakum. Kalian harus urus diri kalian. Ini kita banyak waktu habis ngurusin hal yang gak jelas. Ya inilah diurusin, itu diurusin. Oh, ngurus diri sendiri aja gak bisa, ngurusin yang lain lagi. Urus diri kita sendiri, jangan urus yang lain. Apa? Seperti misalnya pertanyaan beliau bertanya, yang beliau yang bertanya, sebagai anak, istri sekaligus ibu, ini kan tiga peran yang berat nih. Berarti orang tuanya masih ada, berarti jadi anak, istri, jadi ibu. Duh, subhanallah, itu gak mudah tuh, tiga peran sekaligus dalam kehidupan. Udah, jangan urus orang lain. Dalam arti kepo-kepo yang gak jelas, stalking-stalking yang gak jelas. Kalau urus orang lain, berbuat baik sama orang lain, oke. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang, dia meninggalkan yang tidak bermanfaat buat dia. Imshi wa la taltafit. Jalan terus dan jangan menoleh. Jangan menoleh. Jangan menoleh ke hal-hal yang gak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jaga keistiqoman Ustaz seluruh kaum muslimin di dunia dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga yang bertanya, Ustaz, apakah ketika kajian itu kita juga zikrullah? Bagaimana cara membagi konsentrasi zikir dengan materi yang Ustaz sampaikan? Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khair. Ini pertanyaan penting untuk seharian kita. Jelaslah jamaah sekalian, nama lain dari ilmu itu zikir. Sekali lagi, nama lain dari ilmu itu zikir. Makanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dalam surat Al-Anbiya ayat 7. Dan bertanyalah kepada ahli zikir. Maksud ahli zikir apa? Ahli ilmu. Nama lain dari ilmu itu zikir. Masih ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Lalu ditanya, apa yang dimaksud taman surga ya Rasulullah? Hilaku dzikir, halaka halaka dzikir. Masih ingat keterangan Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas? Halaka halaka dzikir itu majlisul halal wal haram, majlis yang mengkaji hal yang halal dan haram, majlis ilmu. Jadi nama lain dari ilmu adalah dzikir. Maka yang ada tidak saat kita di kajian adalah dzikrullah. Nah, yang perlu kita camkan, zikir kan bukan sebatas ustadznya lagi jelasin tentang apa kita, misalnya kita baca zikir pagi gitu ya. Enggak, zikrullah kan mengingat Allah. Itu inti zikrullah, mengingat Allah SWT. Jadi menyimak kajian lalu kita resapi, dan kajian itu intinya tentang mengingat Allah. Ini misal contoh hari ini kita mengkaji betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ganjaran yang jauh lebih besar daripada effort yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan apa yang kita simpan buat dunia. Tadi kita sudah jelaskan tentang keikhlasan. Jangan harap manusia, jangan berharap mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan, dapat komplimen, dapat pujian dari manusia. Manusia itu jangankan yang kecil-kecil, hal besar kita lakukan ada penghargaan, seringkali gak ada penghargaan, seringkali. Itu kan hal. Dan ada banyak kasus demikian. Ada banyak kasus demikian. Ketika masa produktif diulu-ulukan orang, begitu masuk masa tua, udah dilupain sama orang. Dilupain. Dilupain. Itu manusia. Masa produktif, disanjung, subhanallah. Begitu masuk masa tua, dibuang. Dilupakan, kayak gak pernah ngapa-ngapain. Makanya sebagian mereka ketika ditanya, diwawancara, nangis. Itulah kondisi. Tapi kalau Allah, faman ya'mal mitqala dzarratin khairan yarah. Dan yang ya, maka yang dilakukan dari kebaikan, walaupun sekecil atom, dia akan lihat pahalanya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang mereka lakukan untuk diri mereka dari kebaikan, mereka akan lihat pahalanya di sisi Allah. Wa khairu wa a'zama ajra. Dan itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kita dapetin yang jauh lebih besar daripada upaya kita. Bukankah itu zikrullah? Bukankah itu salah satu bentuk mengingat Allah, betapa baiknya Allah, betapa sayangnya Allah sama kita, Al-Mannan, Maha pemberinya Allah kepada kita, Al-Wahhab. Itu kan zikrullah, coba. Itu zikrullah. Sehingga orang tuh semakin semangat dan yakin. Kenapa sih? Lu kok berani banget kalau infak sedekah? Wah, Allah kasih banyak. Allah kasih banyak. Itu tadi. Ada orang nawarin bisnis 10%, 99% untung gitu. Untungnya 10%. Lu ambil enggak? Ambil dong. Ini bukan 10%. Ini minimum 10 kali lipat. 10 kali lipat. 2 kali lipat aja 100% kan gitu. 2 kali lipat itu 100%. Kan simpelan. Sekarang siapa yang gak mau gabung? Siapa yang mau gabung? Kalau di modalnya 100 juta, untungnya 200 juta. Siapa yang gak mau gabung di bisnis kayak gitu? Ini 10 kali lipat. Bukankah itu mengingatkan kita betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala? Mengingatkan kita betapa enggak ruginya kalau kita berinteraksi dengan Allah. Dan itu zikrullah. Itu zikrullah. Allah taala alamisal. Dan setiap materi ada kekhasan masing-masing yang berkaitan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan, ini bisa disampaikan dan semoga seluruh kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang sudah bertanya walaupun belum terjawab dengan keterbatasan waktu dan ilmu, semoga tetap mendapatkan pahala bertanya, karena bertanya itu banyak pahalanya, jemaah. Mengamalkan firman Allah, fas'alu, maka bertanyalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.